Bismillahirrahmanirrahim. Wa adadur ramyi likulli yaumin min ayyami tasyrik atsalasi ahadun wa isruna hasatan likulli jamratin sab'un. Jadi tiga jamrah ya, tiga jamrah yang dilempar di tiga hari tasyrik itu kalau di total jumlah lemparannya pada setiap harinya itu sebanyak 21 kali ya. Mengapa 21 kali ya? Karena jamrohnya 3. Jamrohnya 3 dan setiap jamroh itu 7 kali. 7 dikali 3 itu kan 21 ya. 7 dikali 3 itu 21. Jadi setiap harinya melempar 21 kali. Wa yustaratu ayabda bil jamratil kubra wa hiya allati tali masjidah khaif ya. Disunahkan, jadi jamrohnya itu sasaran lemparan itu ada 3 ya. Ini saya juga belum pernah ke sana, jadi ya hanya teori-teori saja. Kalau ingin tahu gambarnya ya tinggal di Google saja, Google atau di YouTube. Itu kan gambarnya banyak gitu. Video-videonya kan banyak. Disyaratkan memulai dengan jamroh kubro. Jamroh kubro adalah jamroh yang berada di samping Masjid Khaif ya. Masjid Khaif itu gimana itu juga belum pernah ke sana saya. Thumma bil wusta, thumma bil aqabah. Jadi jamrah itu ada 3 ya, jamrah kubra, kemudian jamrah wusta dan jamrah aqabah. Allati hiya asfalu minna. Jamrah aqabah adalah jamrah yang ada di bagian bawah Mina. Wa ayarmiya hasatan hasatan. Dan disyaratkan melemparnya satu persatu. Maksudnya tidak, kan 7 kali ya. 7 kali itu tidak boleh 7 batu dilemparkan sekali. Sekali, sekali, sekali sampai 7 kali. Falau Roma. Ini tidak kelihatan ya. Falau Roma. Falau Roma biwahidatin sab'an ajza'ahu. Loh, ini cukup ya. Andai kata ada seseorang yang melemparkan satu batu ya, satu batu 7 kali, maka itu cukup ya. Jadi dalam hal melempar jamrah itu yang menjadi ukuran adalah lemparannya, pekerjaannya, bukan batunya ya, bukan batunya. Yang penting ada melemparkan batu satu kali itu sudah di yang penting sudah melempar 7 kali itu sudah sah ya. Walaupun batu yang digunakan hanya satu. Satu batu dilempar, diambil lagi, dilempar lagi sampai 7 kali itu cukup. Wa yakunal marmiyu hajaron. Yang dilemparkan harus berupa batu ya, harus berupa batu. Tidak boleh yang lain ya. Gelangnya dilempar itu ya tidak boleh itu. Wa ayusamma romyan. Harus dikatakan melempar, harus dikatakan melempar. Fala wadal hajar min ghairi ramyin lam yakfi. Ini saya layar yang bagian kiri ini tidak kelihatan ya. Lam yakfi. Jadi harus dikatakan melempar sehingga andai kata ada seseorang yang meletakkan batu di sasarannya tanpa ada pelemparan itu tidak cukup ya. Jadi jamrah itu kan sasaran pelemparan ya. Kalau hanya diletakkan saja 7 kali itu ya tidak sah, harus dilempar. Wantako afil marma, batu harus terkena sasaran ya. Marma itu ya sasaran yang dilempari itu. Wahwa mujtama'ul haso asfalus sahis. Marma adalah tempat berkumpulnya batu-batu di bawah apa itu sahis. Sahis itu ya sesuatu yang berdiri ya, sesuatu yang berdiri. Jadi bagian bawahnya ya kan seperti ada tiang gitu ya, itu apa di bawahnya. Wa yaksiduhu, disyaratkan juga harus bertujuan melempar jamrah. Falau roma ilal hawa'i fawaqo afihi. Bukan melempar jamrah ya. Harus sasarannya dituju. Jadi marma. Jadi harus menuju, harus apa ya? Tujuannya melempar sasaran itu. Falau roma ilal hawa'i fawaqo afihi awsyaka fi wuku'ihi fihi lam yakfi. Andai kata ada orang yang melempar ke atas, jadi dia tujuannya melempar ke atas, ternyata kena sasaran, itu kan berarti tidak niat tidak niat melempar sasaran ya, itu tidak sah. Atau ragu apakah lemparan saya terkena sasaran atau tidak, itu juga tidak cukup. Falau tadahraja anhu ba'da husulihi fihi kafa. Andai kata batu yang sudah terkena sasaran itu menggelinding jatuh, itu tidak apa-apa, tetap cukup ya. Jadi tidak harus batunya apa, tidak harus batunya diam setelah terkena, setelah sampai di sana, tapi yang penting sudah sampai ya sudah cukup. Artinya kalau batunya menggelinding lagi tidak apa-apa. Wa idza rama al-yawmatsani wa nafara qabla ghurubi syamsihi jaza wasaqatat anhu mabitul lailah ats-tsalitsah wa ramyu yaumiha afada dzalika ram. Ini seperti penjelasan tadi ya. Andai saja seseorang melempar jamrah di hari kedua hari tasyrik ya, tanggal 12, dan dia kembali ke Mekah sebelum tenggelamnya matahari, maka hal itu boleh ya. Jadi tanggal 12 Dzulhijjah itu boleh kembali ke Mekah. Dan kalau dia sudah kembali, maka ritual haji atau ibadah yang berada di tanggal 13 itu tidak wajib dilakukan. Tanggal 13 ini mabit ya, mabit di Mina, dan juga melempar jamrah di tanggal itu. Itu tidak harus dilakukan. Far'un surutu sihatin nafri khomsatun. Syarat sah nafr itu kembali ke Mekah ya, ada 5. Al awalu ayan faro fil yaumits tsani min ayami tasyrik. Syarat yang pertama harus dilakukan di hari kedua. Hari kedua berarti tanggal 12 Dzulhijjah ya. Atsani ayakuna ba'da zawal. Nafar harus dilakukan setelah zawal. Kemudian asal itu yang ketiga, ayakuna ba'da romyi yaumin nahri wal yaumaini ba'dahu. Yang ketiga harus dilakukan setelah melempar jamroh ya, jamroh di hari penyembelian tanggal 10 dan juga 2 hari setelahnya. Jadi tidak boleh pulang sebelum melempar dulu, harusnya melempar jamroh dulu. Arabi ayakuna qadba talailataini qablahu bimina. Begitu pula harus menginap dulu di 2 malam. Jadi tanggal 11 dan tanggal 12 malamnya itu harus nginap dulu. Malamnya harus nginap, harus berada di Mina, kemudian siangnya harus melempar jamroh ya, di 2 tanggal itu, 11 dan 12. Itu yang perlu dicatat itu, dalam syariat itu malam dan siang itu lebih dahulu malam ya, lebih dahulu malam. Jadi malam dulu baru siang, tidak seperti di waktu kita. Waktu kita itu kan siang dulu baru malam ya, kalau syariat tidak. Alhamisu ayan wiyan nafru ayan wiyan nafru. Yang kelima adalah niat nafar. Nafar ya kembali ke Mekah. Wa waqtuha ba'da tamamir ramyil jamratil aqabah wa ba'da ruju'ihi ila haddi Mina. Waktunya adalah sempurnanya melempar jamrah Aqabah dan setelah kembali ke batas Mina. Batas Mina ini dhamir ha ini kembalinya kemana ini? Dhamir ha ini kembalinya ke nafar ya. Tapi nafar itu kan muzakkar ya. Ya mungkin muannas mungkin ya. Semoga bermanfaat.